وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني معاشر المسلمين, jemaah sekalian, para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah pernah berujar, kata beliau, "Inna Allah ja'ala syahra Ramadhana mitmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharuna fakhabu fal 'ajabu min al-la'ib adh-dhahik في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai ajang bagi para makhluknya agar mereka berlomba-lomba di bulan suci ini untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dalam rangka mencapai ridhonya. Maka suatu kaum mereka berhasil untuk menggapai keutamaan sehingga mereka menjadi orang yang beruntung, sedangkan yang lainnya menjadi orang-orang yang merugi. Maka sebuah keheranan yang sangat dahsyat terhadap orang yang masih bermain-main dalam bulan suci Ramadhan, namun dia tertawa. Yang mana pada saat itu orang-orang yang berbuat baik telah memperoleh keuntungannya, sedangkan orang-orang yang berbuat kebatilan telah merugi padanya. Iya. Kenapa? Oh. Di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan bahwa manusia ada dua golongan di dalam bulan suci Ramadhan. Satu golongan adalah orang-orang yang beruntung ketika mereka berlomba di dalam kebaikan. Yang kedua adalah orang yang merugi, orang yang masih lalai dengan bermain-main di dalam bulan suci Ramadhan. Banyak di kalangan manusia orang-orang yang tidak merasa merugi ketika dia keluar dari bulan suci Ramadhan dalam keadaan dia tidak khatam Al-Quranul Karim. Dia keluar dari bulan suci Ramadhan dalam keadaan salat tarawihnya bolong-bolong. Dia keluar dari bulan suci Ramadhan, bahkan sebahagian dari mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadhan selama sebulan penuh dengan sengaja. Tapi justru orang-orang yang seperti ini merasa merugi ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan, tapi dia tidak memperoleh keuntungan duniawiyah seperti yang diharapkannya. Apakah kita pernah merasa bahwa kita merugi tatkala bulan suci Ramadan itu tidak termanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Sering sekali ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, padahal kita tidak maksimal di dalam bulan suci Ramadan itu, kita keluar dalam keadaan kita biasa-biasa saja, iya kan? Santai-santai saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Masa bodoh. Ini adalah kerugian. Kita tidak merasa rugi karena memang kerugiannya tidak nyata sekarang ini. Tapi akan terasa hebat kerugiannya tatkala kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak lagi berlaku amal, tidak lagi berlaku harta benda. Tidak lagi berlaku anak keturunan yang bisa menyelamatkan orang tuanya. Tidak lagi berlaku persaudaraan. Tidak lagi berlaku hubungan suami istri. Masing-masing sudah memikirkan dirinya sesuai dengan amalan yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Nah, di saat itulah setiap orang akan merasa merugi kalau ternyata dirinya tidak mengumpulkan amalan-amalan salih itu dengan sebanyak-banyaknya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang pantas untuk kita bersyukur ketika bulan itu menjelang kepada kita. Karena bulan suci Ramadan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa berlomba untuk menyimpan sekian banyak kebaikan sebagai perbekalan kita di hadapannya. Maka seorang yang rindu untuk bertemu dengan Allah dan menginginkan untuk mengumpulkan amalan-amalan saleh sebanyak-banyaknya, dia akan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena ini adalah nikmat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Kitabul Adzkar, "I'lam annahu yustahabbu liman tajaddada lahu ni'matun zahirah aw indafa'at anhu niqmatun zahirah ayasjuda syukran lillahi ta'ala aw yuthniya bima huwa ahlu." Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasanya disunnahkan bagi orang yang mendapatkan sebuah kenikmatan yang lahiriah, kenikmatan yang tampak secara baru, atau terhindarkan daripadanya sebuah siksa secara tampak, secara lahiriah, ayas juda syukran lillahi ta'ala, dia sujud dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, au yuthniya bima huwa ahluh, atau dia memuji Allah dengan sesuatu yang memang Allah itu pantas untuk memperolehnya. Dan Ramadan termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Hadzal hadis aslun fi tahni'atin nasi ba'dihim ba'dha bi syahri Ramadan. Kaifa la yubasysyarul mu'minu bi fathhi abwabil jinan? Kaifa la yubasysyarul mudhnibu bi ghalqi abwabin niran? Kaifa la yubasysyarul 'aqilu bi waqtin tughallu fihi syayatin?" Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, hadis ini adalah dasar untuk manusia saling mengucapkan selamat antara sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain dengan datangnya bulan Ramadan. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan, "Hadza Ramadan qad ja'akum." Inilah bulan suci Ramadan telah datang kepada kalian. Ya. Yeah. Kemudian kata beliau, bagaimana seorang mukmin tidak diberi kabar gembira ketika pintu-pintu surga itu dibukakan oleh Allah? Bagaimana seorang yang berdosa tidak diberi kabar gembira karena pintu-pintu api neraka ditutup oleh Allah? Bagaimana seorang yang berakal tidak diberi kabar gembira dengan sebuah waktu yang di sana para syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal yang sepantasnya untuk kita syukuri, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya di dalam mentaati Allah Azza wa Jal. Karena syukur itu ada tiga pondasinya. Yang pertama adalah iqrarul qalb. Ya, iqrarul qalbi bi ni'matillahi ta'ala, pengakuan hati tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bahwa ini adalah nikmat Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa ini adalah nikmat Allah, bagaimana dia akan bersyukur? Dianya saja enggak sadar kalau ini adalah nikmat. Maka yang pertama mengakui di dalam hati bahwa itu adalah nikmat Allah. Yang kedua adalah as-sana'u alaih, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah fi'lu ta'atillahi ta'ala fima an'amahu alaih, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam perkara yang Allah beri nikmat kepadanya. Nah, sekarang bulan suci Ramadan. Kalau itu memang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah selayaknya bulan suci Ramadan itu kita jadikan ajang untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Pertama, kita menyadari bahwa ini adalah nikmat. Bulan suci Ramadan itu adalah nikmat. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, alhamdulillah bulan suci Ramadan sudah datang, sudah dekat. Hati kita bergembira dengannya dan memuji Allah. Yang ketiga, dari jauh-jauh hari kita sudah memasang tekad bagaimana kita akan menjadikan bulan suci Ramadan sebagai tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan yang merupakan ajang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ketaatan yang menjadi perhatian kita di bulan suci Ramadan adalah amalan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempatan. Ya. Bulan suci Ramadan adalah kesempatan untuk kita kembali kepada Allah. Ya. Selama ini kita sudah banyak berbuat dosa, lalai, menjauh dari Allah. Begitu akan masuk bulan suci Ramadan, saatnya untuk kita kembali, ya, menyegarkan kembali keimanan kita, membangkitkan kembali semangat kita untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal, ya, bertekad untuk beramal dengan amalan-amalan saleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi bulan suci Ramadan itu pada setiap malamnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada lillahi fi kulli lailatin utaqa'u minan nar. Ya, pada setiap malamnya Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api nerakanya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan untuk kita bertaubat, beristighfar, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bulan suci yang kental dengan nuansa keagamaan seperti ini, kita tidak mampu bertaubat kepada Allah, kapan kita akan menunggu untuk kita bertaubat? Ya. Kalau dalam keadaan suasana seperti ini saja hati kita tetap lalai dan menjauh dari Allah, kapan kita mau taubat? Kapan lagi saatnya? Apakah kita menunggu akan datangnya ajal yang menjemput kita? Wal-iyadzubillah. Nah, maka ini adalah saat di mana kita berupaya untuk membebaskan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. 6. Baik. Sekarang setelah kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah merupakan ajang untuk kita beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Di sana ada puasa Ramadan. Di sana ada salat tarawih. Di sana ada al-i'tikaf. Di sana ada Lailatul Qadar. Naam. Maka seorang yang ingin menyambut bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan, maka hendaklah dia mempelajari hal-hal apa saja yang bisa dia lakukan di bulan suci Ramadan, dan mempelajari hukum-hukumnya, hukum berpuasa. Ya. Apa hukumnya berpuasa di bulan suci Ramadan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Apa itu puasa? Ya. Kapan dianggap sah dan apa saja yang membatalkannya. Segala sesuatu yang terkait dengan puasa Ramadan. Demikian pula segala sesuatu yang terkait misalnya dengan salat tarawih. Segala sesuatu yang terkait misalnya dengan iktikaf. Segala sesuatu yang terkait dengan mencari malam Lailatul Qadar. Nah, ini hal yang penting. Ya. Sehingga dia bisa benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan di dalam ketaatan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memakmurkan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan itu tidak cukup dengan hanya semangat belaka. Ya, kalau hanya semangat saja nanti ngawur. Iya kan? Banyak orang yang semangat untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan tapi ngawur. Ya. Maka harus dipelajari hukumnya. Dipelajari hukumnya. Apa yang dia butuhkan di dalam bulan suci Ramadan dari amalan-amalan dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Baik. Dan hal yang juga sangat penting adalah bertanya. Kalau enggak tahu, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mengerti kalau kalian tidak tahu. Ya. Sudah berapa Ramadan kita lalui? Sudah berapa Ramadan? Sebagian kita mungkin sudah melalui bulan suci Ramadan selama, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, 60 tahun. Iya kan? Sekarang pertanyaannya, sudahkah dari bulan suci Ramadan yang Anda lalui, Anda mempelajari dengan baik tentang amalan-amalan dan hukum-hukum pada bulan suci Ramadan secara benar? Nah, ini hal yang penting. Ya, supaya jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan kita merugi. Nah, dalam keadaan kita merugi. Taib. Demikian pula, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk hal yang membantu kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ya, adalah kita banyak membaca tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Karena keutamaan-keutamaan itu membantu jiwa kita untuk rindu melakukan amalan tersebut. Ya, seperti misalnya berpuasa. Apa saja keutamaan berpuasa? Ya. Demikian pula dengan salat tarawih, apa keutamaannya? Demikian pula dengan i'tikaf, qiraatul Quran. Naam. Ini akan membantu kita untuk membuat hati kita rindu melaksanakannya. Karena jiwa manusia itu, kalau dia mengetahui adanya sebuah kebaikan di balik sebuah pekerjaan yang dilakukannya, maka dia akan terdorong untuk melaksanakannya. Iya enggak? Ya. Kalau salah seorang di antara kita misalnya, dia disuruh untuk nyangkul, wis, kamu cangkul sawah itu. Dia enggak tahu untuk apa dia nyangkul sawah itu. Maka dia akan melaksanakannya. Kalau dia melaksanakannya dengan berat. Iya enggak? Nah. Bahkan mungkin sebahagian melaksanakannya dengan malas-malesan. Atau yang lebih parah daripada itu, bahkan ada pula yang tidak mau melaksanakannya. Tapi kalau dikasih tahu, kamu cangkul sawah itu, karena di bawah sawah itu ada emas sebesar batu ini. Ya. Kira-kira semangat enggak? Wes, enggak peduli waktu sudah. Ya. Ambil cangkul, mau cangkulnya tumpul sekalipun, wes, pokoknya. Ya, meskipun pakai tangan bahkan, dia akan cungkil itu tanah supaya dia mendapatkan emasnya. Emas pada kesenangan duniawi ya. Ya. Nah, bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mengetahui akan keutamaan sebuah amalan, kemuliaan sebuah amalan, maka dia akan terdorong dengan kuat untuk melaksanakan amalan tersebut. Naam. Seperti misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan di awal pertemuan kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini akan memberikan dorongan. Siapa di antara kita yang tidak ingin dosanya diampuni oleh Allah? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Maka dengan berpuasa, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang seperti ini akan membantunya untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan di dalam bulan suci Ramadan. Demikian pula, ya, seorang yang ingin memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan, hendaknya dia banyak membaca bagaimana salafun salih di bulan suci Ramadan. Contohnya seperti bagaimana mereka membaca Al-Quranul Karim di dalam bulan suci Ramadan. Sebagian mereka ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari khatam, seperti Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, dia khatam Al-Quran setiap 3 hari. Naam. Sehingga dalam bulan suci Ramadan dia disebutkan khatam sebanyak 17 kali. Naam. Disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, dahulu Asy-Syafi'i rahimahullah, di dalam bulan suci Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ya. Dan pada bulan-bulan biasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Berarti di bulan suci Ramadan ada grafik yang meningkat. Ya. Kalau di bulan biasanya 30 kali, di bulan suci Ramadan berapa? 60 kali. Lah kita, apa yang kita perbuat di dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Bahkan banyak di kalangan muslimin, dan yang lebih disesalkan lagi, bahkan banyak di kalangan orang-orang yang sudah ngaji sunnah, kalau ditanya Anda di bulan suci Ramadan itu khatam gak baca Al-Qurannya? Gak usahkan berapa kali deh, kebanyakan itu sudah. Ya, pertanyaannya dirubah, bukan berapa kali, khatam enggak membaca Al-Qur'an? Khatam antum? Kalau khatam alhamdulillah. Ya. Nah. As-salaf ketika di dalam bulan suci Ramadhan, mereka sangat perhatian terhadap Al-Quranul Karim sehingga bisa menghatamkannya berulang-ulang kali. Nah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap Ramadhan beliau menghadapkan Al-Quran kepada Jibril Alaihi Salam, ya, melakukan mudarasatul Quran dengan Jibril. Dan pada tahun beliau meninggal, beliau dua kali menghadapkan Al-Quran kepada Jibril Alaihi Salam. Nah, dan pada tahun beliau meninggal, beliau di bulan suci Ramadhan iktikafnya 20 hari. Biasanya 10 hari, pada tahun beliau meninggal iktikafnya di bulan suci Ramadhan sebanyak 20 hari. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadhan adalah ajwadun nas, manusia yang paling sangat dermawan. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas, ya, diibaratkan dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadhan karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus kencang. Nah, ini akan mendorong kita untuk berlomba di dalam kebaikan, ya, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, salat, puasa, sedekah. Nah, ini semua adalah amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadhan, dan dahulu salaf berlomba-lomba dalam memperbuatnya dalam rangka meniru Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian termasuk hal yang perlu kita persiapkan di dalam bulan suci Ramadhan, barakallahu fikum, adalah di dalam bulan suci Ramadhan khususnya pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadhan, kita lebih melipat gandakan semangat dan menguatkan azm, menguatkan tekad, dan lebih mempersiapkan diri untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita sebutkan tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi al-ashr shadda mizarahu. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk kepada beliau 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadhan, shadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Di sini di kalangan para ulama ada dua penafsirannya. Yang pertama, mengencangkan sarung maksudnya adalah beliau bersemangat sepenuhnya untuk ibadah. Yang kedua, bahwa beliau tidak lagi menggauli istrinya, tetapi fokus untuk ibadah. Naam. Shadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Ya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Nah, ini juga hal yang jangan kita abaikan. Kalau kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadhan, jangan lupa keluarga kita, istri kita, demikian pula dengan anak-anak kita, ya, untuk berlomba di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadhan, kita bangunkan mereka untuk melaksanakan salatul lail misalnya, ya. Jadi saling mendukung, ya, dan memberikan motivasi kepada keluarga kita untuk berlomba di dalam kebaikan. Wa ahya lailahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Nah, Dan kalau sudah masuk 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malamnya itu panjang sekali. Apalagi kalau sudah di malam-malam ganjil. Ya. Di malam-malam yang memang diperkirakan datangnya malam Lailatul Qadar. Bahkan khususnya di malam 27. Ya. Bahkan mereka salat semalaman penuh. Salat semalaman penuh. Karena kemungkinan besar bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27 Ramadan, meskipun tidak bisa dipastikan. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencarinya di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25 dan malam 27 serta malam 29. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa termasuk hal yang mulia di bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bisa kita persiapkan dari sekarang ini, adalah banyak bersedekah, berderma, ya, di bulan suci Ramadan. Jadi kalau ahlu dunia ketika akan masuk bulan suci Ramadan, dia berpikir bagaimana di bulan suci Ramadan itu mengumpulkan apa? Mengumpulkan harta. Sehingga yang dia persiapkan adalah bisnisnya, perdagangannya, pekerjaannya, usahanya, supaya di bulan suci Ramadan itu bisa memperoleh keuntungan yang besar. Tapi ahlul akhirah, orang-orang yang cinta kepada akhirat, justru bulan suci Ramadan itu adalah ajang dia berpikir untuk bagaimana dia mengeluarkan hartanya. Bukan mengumpulkan harta, tetapi mengeluarkan harta. Ya. Saatnya untuk dia berderma, saatnya untuk dia memberi, saatnya untuk dia bersedekah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling dermawan, khususnya di bulan suci Ramadan. Ya. Di bulan suci Ramadan, ajwadun nas, Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Bahkan karih al-mursalah, seperti angin yang berhembus kencang. Ya, dan banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita bagi-bagi kepada kaum muslimin di dalam bulan suci Ramadan. Termasuk apa? Menyediakan al-iftar. Menyediakan al-iftar, perbukaan bagi orang yang berpuasa. Ya. Menyediakan perbukaan bagi orang yang berpuasa itu tidak mesti harus mewah. Iftar shaim tidak mesti harus mewah. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalau kita mampu dengan Indomie, enggak apa-apa sudah dengan Indomie. Emangnya ada syarat harus dengan rendang? Hah? Ada syarat harus dengan tongseng gitu? Enggak ada. Iya kan? Enggak ada syaratnya. Yang penting iftar shaim, ya, memberi perbukaan bagi orang yang berpuasa. Meskipun harus dengan kurma, ya sudah dengan kurma. Masing-masing dikasih 3 biji kurma. 3 biji kurma air putih. 3 biji kurma air putih. 3 biji kurma air putih. Barakallahu fikum. Khalas. Ini perbukaan puasa yang anak bisa. Enggak ada masalah. Ya. Dia akan mendapatkan pahalanya. Semakin banyak semakin bagus. Tidak perlu makanannya mewah, yang penting dia banyak memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, pahalanya akan semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau bisa banyak dan mewah ya baguslah. Ya, dipotongkan kambing gitu ya. Nah, jadi ketika datang bulan suci Ramadan, ya, jangan berpikir dari mana ya iftarnya ya. Kapan datang muhsinin dari Saudi ya biar dapat iftar buka puasa. Loh, kok malah memberi pahala, mengharapkan pahala itu pada orang lain. Orang lain yang mendapatkannya. Ya sudah. Ya, masing-masing kita berpikir gimana dia bisa memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Nah, sekarang ini misalnya kita sudah bersiap, saya ingin memberi iftar kepada orang yang berpuasa, sehingga saya sisihkan sebagian harta untuk iftar. Karena itu pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Iftarus shaim pahalanya besar di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perkara yang termasuk perlu kita persiapkan dalam rangka menghidupkan bulan suci Ramadan. Ya, demikian pula di dalam kita berderma, bisa juga dengan misalnya kita membagikan buku-buku, ya, buku-buku yang bermanfaat. Nah, kita beli itu misalnya buku tentang hukum berpuasa, ya, kemudian kita bagikan ke masjid-masjid secara gratis, secara gratis bagi kaum muslimin supaya mereka puasanya benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pahalanya besar. Ya, banyak pintu kebaikan yang kita bisa berderma di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan suci Ramadan. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk hal yang perlu kita ketahui dalam menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu hendaknya bulan suci Ramadan itu mampu membuat kita bisa menahan hawa nafsu kita. Mampu menahan hawa nafsu. Ini adalah termasuk pelajaran penting bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak? Di bulan suci Ramadan dengan seorang berpuasa, puasa itu menahan syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, termasuk syahwat berhubungan biologis. Ya. Dan orang yang perutnya kosong itu adalah sarana untuk menjauhkannya dari godaan-godaan syaitan yang membangkitkan syahwat. Syahwat itu datangnya dari mana? Dari perut yang kenyang. Dan itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk membuat seseorang jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagi pemuda yang tidak mampu untuk menikah, fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wijah, maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu adalah benteng baginya atau tameng baginya. Ya. Sehingga dengan berpuasa itu kita terbiasa untuk menahan syahwat, mengendalikan hawa nafsu. Ya. Nah, setelah kita selesai dari bulan suci Ramadan, kita akan terbawa dengan suasana seperti ini. Ya. Terbiasa untuk mengendalikan syahwat dan hawa nafsu kita. Bukan itu saja, bagi orang yang berpuasa tidak boleh dia melepaskan syahwat dengan seenaknya, melihat kepada hal-hal yang haram, berbuat hal-hal yang haram, berucap hal-hal yang haram. Percuma bagi orang yang berpuasa tetapi dia masih melakukan amalan-amalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, falaisa li, dalam hadis yang qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man lam yada qaulaz zur wala amala bihi falaisa li hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dosa dan perbuatan yang dosa, maka aku tidak punya kebutuhan dia meninggalkan makannya dan minumnya. Ya. Nah, maka puasanya tidak akan bermanfaat, tidak akan mengandung pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal, kalau masih saja dalam berpuasa itu dia tidak mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan ataupun perbuatan. Makanya kalau berpuasa itu paling bagusnya adalah kita berada di dalam masjid saja sudah. Ya, jangan banyak keluyuran. Iya enggak sih? Masalahnya kalau kita dalam suasana masyarakat kita seperti ini, lingkungan kita yang demikian, kita berpuasa tapi kita masih keluyuran, apalagi keluyurannya di pasar, di mall, ya, di tempat-tempat keramaian, di kampus. La ilaha illallah. Ya, kita berpuasa, apa bisa kita menjaga diri dari hal-hal yang berbau dosa? Sulit sekali. Ya, melihat kepada hal yang haram, mendengarkan yang haram. Nah, sehingga kalau kita berpuasa, kita bisa mengendalikan diri, ya. Di antara faktor yang bisa mendukungnya adalah keberadaan kita di dalam masjid selama bulan suci Ramadan, antara rumah dengan masjid. Itu yang paling terbaik. Mungkin gak? Siapa yang bilang gak mungkin? Mau tahu saya. Ya mestinya mungkin lah. Kenapa tidak mungkin? Makanya saya katakan tadi, butuh tekad. Orang kalau gak punya tekad, tidak akan ada yang bisa dilakukannya dari kebaikan. Waduh, sulit. Waduh, berat. Waduh, repot. Lah, kapan dia mau beramal? Ya, kapan dia mau beramal? Segala sesuatunya dianggap sulit, dianggap susah, dianggap repot, dianggap berat. Kapan dia mau beramal? Makanya butuh al-azm. Sudah kita katakan tadi, seorang yang ingin menyambut bulan suci Ramadan dan mengisinya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, dia harus punya tekad. Kalau dia punya tekad, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa tidak? Oh, dia ingin kebaikan kok. Orang yang punya tekad, bahkan dalam hal keburukan saja, sejelek apapun keburukan itu dan seberat apapun akan dilakukannya. Ya. Seperti misalnya orang bobol bank, emang gampang bobol bank itu. Berapa lapis itu itunya, apa namanya? Pengamanannya. Tapi karena dia punya tekad, ya semangat, pokoknya harus bisa saya bobol. Bobol kan? Iya enggak? Besoknya sudah masuk di berita bahwa bank ini dibobol oleh maling. Nah, itu orang yang berbuat jahat. Kalau ada tekad, dia orang yang berbuat jahat saja bisa. Ya, seberat apapun kejahatan itu. Lah, kita berbuat kebaikan, amalan saleh, amalan yang pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jal. Kalau kita punya tekad yang kuat, insyaallah taala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Maka tidak ada yang berat. Ya. Makanya Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan di dalam risalahnya, wajibuna nahwa ma amaranallahu bih, tingkatan yang ketiga setelah mengilmui dan mencintai apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang ketiga adalah bertekad. Karena kalau enggak ada tekad, repot. Ya, sulit kita melakukan kebaikan kalau kita enggak punya tekad. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu an, beliau menyatakan, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'alal rusyd. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam urusan agamamu dan tekad di dalam petunjukmu atau di atas petunjukmu. Naam. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah, kita dari bulan suci Ramadan terbiasa untuk mengendalikan diri. Maka dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri, di mana pada bulan suci Ramadan kita berupaya untuk kita bisa melaksanakan ketaatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan menghindari hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang memberi kita taufik untuk bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mengisi Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan, adalah niat yang murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan keikhlasan kepada Allah azza wa jalla. Kalau motivasi kita di dalam menghadapi Ramadan adalah hal-hal yang selain Allah, maka akan sulit. Maka akan sulit untuk kita mengisi Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, wa ala qadri niyatil 'abdi wa himmatihi wa muradihi wa rughbatihi fi dhalik yakunu tawfiquhu subhanahu wa ta'ala wa i'anatuh. Ya. Sesuai dengan niat seorang hamba, kepeduliannya, maksudnya, antusiasnya tentang hal itu, maka akan terjadi taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bantuan daripadanya. Jadi seorang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah akan sebuah kebaikan kalau dia punya hati yang benar, niat yang bersih karena Allah azza wa jal. Ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah, taufik, dibimbing oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan kebaikan dan ketaatan dengan sebaik-baiknya, mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang berberkah, maka hendaklah kita menyambut Ramadan itu dengan niat yang murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bukan karena manusia, bukan karena harta, bukan karena kesenangan-kesenangan yang lain. Naam. Baik. Kemudian termasuk perkara yang akan membantu kita di dalam menghadapi bulan suci Ramadan adalah kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan itu adalah syahrus sabr. Syahr as-sabr. Bulan kesabaran. Sebagai bulan kesabaran. Nah. Karena di dalam bulan suci Ramadan ada amalan-amalan berat. Seperti berpuasa, seperti salat tarawih, seperti al-i'tikaf, semua itu membutuhkan as-sabr. Membutuhkan as-sabr. Sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa as-sabru ala thalathati aqsam. Kesabaran itu ada tiga bahagian. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, kesabaran dari meninggalkan kemaksiatan kepadanya, dan kesabaran terhadap takdir-takdir dan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melaksanakan ketaatan butuh kesabaran. Dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri untuk sabar. Sabar untuk taat. Ya. Karena ketaatan-ketaatan kepada Allah azza wa jal itu tidak mudah. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wastabir li'ibadatih, dan sabarlah engkau untuk beribadah kepadanya. Seperti berpuasa. Puasa itu kalau enggak ada kesabaran, berat enggak sih? Berat kan? Yang biasanya kita makan, kita minum, yang kalau sudah berkeluarga biasanya dia melakukan hubungan suami istri, ini semua harus dia tinggalkan. butuh kesabaran. Ya. Orang yang tidak sabar berpuasa itu berat sekali. Ya, nggak makan pagi, nggak makan siang. Begitu berbuka balas dendam, semua ditenggak, semua dimasukkan ke dalam perutnya. Ya, begitu selesai sholat maghrib, KO, nggak bisa sholat tarawih. Perutnya penuh. Karena memang berat puasa itu. Begitu juga sholat tarawih. Sholat tarawih itu berat. 11 rakaat aja berat kok. Apalagi yang 23 rakaat. Apalagi yang lebih. Ya. Berapa jumlahnya? Jumlah rakaat sholat tarawih. Berapa jumlahnya? Tidak ada batasannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat malam itu dua rakaat. Tidak dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang mau salat 11 rakaat, 23 rakaat atau lebih, silakan saja. Selama dia kuat. Ya. Cuma yang terbaik adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia salat sebanyak 11 rakaat. Ya, dan ini adalah fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwanya. Nah. Jadi jangan heran kalau misalnya di Mekah atau di Madinah ada yang salatnya 23 rakaat. Ya. Selama ini kan kita tahunya apa? Cuma 11 rakaat. Kalau yang lain bid'ah wis. Bid'ah kamu. Ya, enggak gitu juga kali. Ya. Karena memang tidak ada batasannya. Salatul laili masna masna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu dua rakaat. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik adalah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 11 rakaat. Mana yang lebih utama? Sendiri atau berjamaah? Sendiri apa berjamaah di masjid? Khilaf di kalangan para ulama. Banyak dari kalangan ulama menyatakan bahwa yang paling utama adalah berjamaah di masjid, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallama imami hatta yansarif kutiba lahu ka'annahu qama al-laila kullah. Ya, barang siapa yang salat bersama imamnya sampai imamnya itu selesai, maka dituliskan untuknya seolah-olah dia salat malam semalaman penuh. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan salat yang paling utama adalah sendirian. Salat malam yang paling utama adalah sendirian, termasuk salat tarawih. Ya. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ya, sebaik-baik salatnya seorang hamba adalah di rumahnya kecuali yang diwajibkan. Berarti yang selain yang 5 waktu paling utama di mana? Di rumah. Nah, dan ini adalah fatwa Syekhuna Muqbil rahimahullah. Yang paling terbaik salat sendirian di rumah atau bersama keluarga, tetapi di rumah. Cuma bagi kita, saya kira sih berat ya. Nah, kalau sudah salat di rumah seringnya enggak salat. Ya, atau kalau salat ya bisanya cuma witir. Karena memang kalau sendiri itu lebih berat. Tapi kalau bareng-bareng sama-sama di masjid itu akan lebih semangat, ada antusias, ada motivasi. Ya. Nah, sehingga ya masing-masing mengukur kemampuan dirinya lah. Kalau tidak mampu untuk sholat sendirian selama bulan suci Ramadan di rumah tanpa bolong-bolong, maka sebaiknya dia di masjid. Ya. Dan ini insya Allah kebanyakan kita masih dalam tahapan ini. Ya. Kalau sholat sendiri di rumah itu berat. Nah, tapi kalau ada yang mampu dia menjaga sholat tarawihnya tanpa bolong-bolong meskipun sendirian di rumah, kemudian berpegang dengan pendapat Syekh Muqbil rahimahullah, enggak ada masalah. Iya, enggak ada masalah. Taib. Tapi berjamaah itu biasanya lebih meringankan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi salat tarawih misalnya itu adalah hal yang berat. Demikian pula i'tikaf, i'tikaf 10 hari. Ya. Selama 10 hari berada di dalam masjid, enggak keluar kecuali hanya karena kebutuhan yang tidak bisa dilakukan di masjid. Nah, ini butuh kesiapan. Iya kan? Apalagi seperti yang saya katakan tadi, seorang pedagang 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ada di masjid. Waduh. Iya. Nah, tapi kalau memang kita punya tekad, insya Allah mudah. Dan itu seperti yang saya katakan, butuh kesabaran. Ya, butuh sabar. Dari sekarang kita sudah meningkatkan kesabaran untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan saleh yang berat seperti yang telah kita sebutkan tadi. Sungguhnya tidak berat bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Agama itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Taib. Sudah isya belum? Hah? Sudah lewat? Masa sih sudah lewat? Nah, kita lanjutkan 5 menit. Saya akan nukilkan sebagian keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitabnya Al-Mulakhasul Fiqhi pada jilid yang pertama halaman 374 tentang hikmah dari berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata beliau rahimahullah, wal hikmatu fi syara'iyatis siyam. Hikmah di dalam disyariatkannya berpuasa. Anna fihi tazkiyatan linnafs wa tathhiran wa tanqiyatan laha minal akhlatir radiyati wal akhlakir radhilah. Disyariatkannya berpuasa mempunyai hikmah karena berpuasa itu mengandung kesucian jiwa, kebersihan hati dari berbagai campuran-campuran jorok atau campuran-campuran yang kotor dan akhlak-akhlak yang rendah. Li'annahu yudhayyiqu majariyasyaitan fi badanil insan. Karena dengan berpuasa itu, puasa akan mempersempit tempat berjalannya syaitan di dalam jasad manusia. Li'anna syaitana yajri min ibni Adam majraddam. Karena syaitan itu mengalir, berjalan pada tubuh seorang anak Adam pada aliran darahnya. Fa idza akala aw syarib, apabila dia makan atau minum, in basatat nafsuhu lisyahawat, maka jiwanya akan terbuka untuk menunaikan syahwat-syahwat. Wa dha'afat iradatuha, dan akan menjadi lemah keinginannya. Wa qallat rughbatuha fil ibadat, dan akan menjadi sedikit antusiasnya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Wassaumu 'alal aksi min dzalik, dan berpuasa itu kondisinya berlawanan dengan yang demikian. Ya, makanya orang yang berpuasa itu ketika pintu syaitan ditutup, ya, syahwat ditinggalkan, semangatnya untuk ibadah akan meningkat. Nah, ini yang juga harus kita ketahui, bahwa dengan berpuasa kita belajar untuk meningkatkan semangat melaksanakan ibadah. Ya. Sebagian orang ketika dia berpuasa justru dia lemah. Dengan berpuasa justru dia jauh dari melaksanakan ibadah. Ya. Sehingga pada puasa di bulan suci Ramadan, bukannya dia semangat untuk ibadah dengan qiraatul Quran, dengan sholat, dengan zikir, dengan doa dan yang lainnya, tapi malah dia memperbanyak tidur. Ya kan? Begitu dia berpuasa, ya, dia molor dari pagi sampai menjelang maghrib. Bangunnya 5 menit sebelum maghrib. Hah? Sudah mau buka ya? Ya. Ini karena salah dalam memanfaatkan momentum berpuasa. Ya. Justru ketika seorang berpuasa itu dia mempunyai kekuatan untuk apa? Ibadah. Ya, coba aja dalam kondisi keadaan sehari-hari kita makan, kita minum, ketika perut sudah kenyang, ya, mulai mata ngantuk. Kalau mata ngantuk, pikirannya tumpul. Setelah itu apa yang diinginkannya? Ya sudah tahu, kita sama-sama tahu sudah. Ya. Tapi dengan berpuasa, seorang akan lebih kuat. Ya, mempunyai semangat untuk melaksanakan ibadah karena jalannya syaitan itu diputus. Jalannya untuk membangkitkan syahwat itu diputus. Nah, sehingga kalau orang ingin fokus untuk ibadah, dengan dia berpuasa ini akan sangat membantu dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang luar biasanya kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, di antara amalan yang mereka lakukan ketika sedang berpuasa adalah jihad fi sabilillah. Ya. Jihad itu enak atau enteng? Hah? Berat kan? Ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dalam keadaan apa? Berpuasa pada tanggal 17 Ramadan. Ya, sudah berpuasa harus menghadapi musuh. Tapi itu adalah kekuatan. Ya, jangan salah. Justru dalam keadaan mereka sedang melaksanakan ibadah berpuasa kepada Allah Azza wa Jal, kemudian mereka berperang, itu kekuatan. Ya. Dan ini adalah salah satu sebab mereka diberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jal. Mereka menghadapi musuh dalam keadaan mereka sedang berpuasa untuk Allah. Sehingga jumlah mereka yang sedikit mampu mengalahkan orang-orang musyrik yang berlipat ganda jumlahnya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa fis saumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Ya, di dalam berpuasa itu juga terdapat pelajaran membuat kita zuhud terhadap dunia dan syahwat-syahwat dunia. Ya. Sehingga kita lebih banyak mengingat akhirat. Nah, kalau ada orang puasa tapi malah rakus terhadap dunia, waduh, puasanya perlu dipertanyakan gitu. Ya. Sehingga kalau kita ingin menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, bulan suci Ramadan itu mengajari kita zuhud terhadap dunia dan semangat untuk akhirat. Ya, karena dengan berpuasa itu kita dijauhkan dari dunia dan kita diajari untuk semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa targhibun fil akhirah, tazhidun fid dunya wa syahawatiha, wa targhibun fil akhirah. Zuhud terhadap dunia dan membuat kita antusias terhadap akhirat. Wa fihi ba'itsun 'alal 'atfi 'alal masakin wa ihsasun bi alamihim. Di dalam berpuasa itu juga ada faktor yang membangkitkan kita untuk kasihan kepada orang-orang miskin dan merasakan kepedihan-kepedihan mereka. Ya, supaya kita tahu nih rasanya lapar itu ya seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita lihat orang miskin, orang enggak mampu, orang yang kesusahan, bangkit rasa kasihan kita. Oh, mereka lapar. Mereka enggak makan, mereka kesulitan. Ya, ternyata rasanya lapar itu ya seperti ini. Rasanya enggak makan itu ya seperti ini. Lah saya cuma dari pagi sampai malam. Lah mereka mungkin sebagian berhari-hari. Ya. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Nah, sehingga membangkitkan rasa kasihan kepada orang-orang miskin dan merasakan kepedihan mereka. Lima yadhuquhu shaim min 'alamil ju' wal 'atash. Ya, karena kata beliau, seorang yang berpuasa itu merasakan pedihnya rasa lapar dan haus. Li'anna shaum fi syar'i huwal imsaku bi niyyatin biniyatin an asya'a makhsusatin min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dhalik mimma warada bihi syara' wa yatba'u dhalikal imsaku anil rafad wal fusuq. Naam, jadi itu ya hikmah-hikmah dari berpuasa, sehingga orang yang berpuasa, kalau dia berpuasa benar-benar karena Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berguna. Naam, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita lihat di masa kita seperti sekarang ini kaum muslimin menyambut bulan suci Ramadan dengan gegap gembita? Ya, begitu masuk bulan suci Ramadan, masjid penuh. Semua orang bicara tentang puasa Ramadan. Tapi cuma bertahan berapa? Satu minggu. Minggu kedua, khalas. Mulai pudar dan drastis gitu loh. Apalagi minggu ketiga dan minggu keempat. Apa yang membuat kondisi yang seperti ini terjadi? Karena mereka menjadikan bulan suci Ramadan itu bukan sebagai ajang ibadah semata-mata karena Allah Azza wa Jal, tapi sebagai adat istiadat, kebiasaan, tradisi. Dia menunaikan kewajiban berpuasa, melaksanakan sholat tarawih, tapi hampa, hambar, gak ada rohnya. Sebab dia melaksanakannya, ya itu yang saya pelajari, itu yang saya lakukan dari sejak dahulu kala, dari orang tua saya, dari masyarakat saya, dari lingkungan saya. Nah, sehingga mereka melaksanakannya tanpa rasa cinta yang besar untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengatakan bahwa ibadah mereka tidak sah. Tapi ketika mereka melaksanakannya tanpa rasa cinta yang besar untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya, semua itu cepat pudar. Hanya semangat sesaat dan sementara. Ya. Tapi ketika seorang hamba melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dengan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal, orang yang beribadah dengan rasa cinta itu, dia ibadah itu merasakan manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, ya, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang hamba kalau sudah merasakan kenikmatan serta kelezatan dalam sebuah perkara, apakah dia akan meninggalkannya? Tidak. Ya, dia tidak akan meninggalkannya. Dia akan kepingin untuk selalu berada di dalam kondisi yang seperti itu. Nah, mana ada orang yang dalam keadaan dia senang, merasakan lezatnya, nikmatnya, kemudian ingin dia tinggalkan? Tidak ada. Ya, tapi ketika dia merasa hambar dari perbuatan itu, dia akan tinggalkan. Oleh karena itu, al-mahabbah ini adalah rahasia seorang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Naam. Oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menumbuhkan rasa cinta di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, khususnya ketika akan datang bulan-bulan seperti ini, bulan suci Ramadan, ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Sehingga kita melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan kita mempunyai ruh, ya, mempunyai ruh ibadah, melaksanakan ibadah itu dengan kenikmatan dan kelezatan yang masuk ke dalam hati sanubari kita. Nah, setelah bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya takwa. Ya. Tapi begitu selesai bulan suci Ramadan, coba lihat masjid-masjid yang ada di sekitar kita, masihkah penuh? Masihkah orang pada ibadah? Masihkah orang pada datang ke masjid? Masihkah mereka melanjutkan berpuasa. Sepanjang tahun dia tidak pernah berpuasa kecuali Ramadan. Hilang sudah semangatnya. Padahal tujuan dari disyariatkannya berpuasa di bulan suci Ramadan supaya kita terbiasa di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, sehingga semangat bulan suci Ramadan itu terus terbawa. Seperti misalnya berpuasa. Setelah bulan suci Ramadan masih disyariatkan, disunnahkan kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti orang berpuasa sepanjang tahun. Iya, karena satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Puasa Ramadan itu 30 hari. Kalikan 10 berapa? Sama dengan 300. 6 hari dikalikan 10 sama dengan 60. 360 hari sama dengan 1 tahun. Iya. Yeah. Dan setelah itu masih banyak puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa 3 hari pada setiap bulan. Ya, ada puasa Asyura. Ya, ada puasa Arafah, puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dan yang paling terbaiknya adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Jadi tidak ditinggalkan. Karena inilah hasil dari bulan suci Ramadan. Kita diajari untuk mengendalikan diri dengan berpuasa. Demikian pula salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat malamnya meskipun beliau tidak lagi di bulan suci Ramadan. Ya, minimalnya adalah witir. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir, la safaran wala hadaran. Tidak dalam keadaan beliau safar ataupun dalam keadaan beliau mukim. Salat witir. Naam. Demikian pula dengan kedermawanan dan hal-hal yang lain. Barakallahu fikum. Semangat itu tetap dibawa oleh seorang mukmin meskipun dia telah meninggalkan bulan suci Ramadan. Ketika dia menghadapi bulan suci Ramadan dengan kondisi yang seperti ini, coba bayangkan satu Ramadan dia terlatih dengan ketaatan, dia bawa setelah bulan suci Ramadan. Datang Ramadan berikutnya dia lebih siap. Begitu dia tinggalkan, dia lebih banyak mendapatkan kemanfaatannya dari yang sebelumnya. Kemudian masuk lagi Ramadan yang berikutnya, sehingga semakin lama semakin baik. Semakin dia mampu menempa dirinya dengan bulan suci Ramadan. Ya. Sehingga ketika dia mendapati bahwa usianya telah lanjut, Ramadan yang dia lalui telah banyak, maka dia menghadapi Ramadan itu dengan lebih matang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sementara sebahagian kita menghadapi bulan suci Ramadan dalam jumlah yang banyak, semakin lama semakin parah, semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini membuat apabila kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebenarnya kondisi ini patut untuk membuat kita sedih. Ya. Ketika Ramadan demi Ramadan tidak membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kita cukupkan dulu sampai di sini karena memang waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bissawab wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.